بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فما كان عليه الخلفاء الراشدون ما كان ينازعهم فيه الصحابة maka apa yang berada di atasnya para khulafaur rasyidun tidaklah para sahabat menyelisihi mereka padanya wa innama kanu kulluhum ala manhajin wahidin wa ala tariqatin wahidatin hanya saja mereka para sahabat radhiyallahu anhum semuanya berada di atas satu manhaj berada di atas satu jalan fa idza qala al jama'atu kama alaihi al khulafa'ur rasyiduna maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jamaah yang dimaksud adalah apa yang berada di atasnya para khulafaur rasyidun idza qala al-khulafaur rasyiduna yuradu bihi ma alaihi al-jama'atu apabila Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan para khulafa'ur rasyidun yang dimaksud dengannya adalah apa yang berada di atasnya al-jama'ah li'anna min sunnati Abi Bakrin wa Umar wa Uthman annahum fil umuri allati la yablughuhum fiha nassun yas'aluna as-sahabata karena sesungguhnya di antara sunnah Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum adalah bahwasanya mereka di dalam perkara-perkara yang tidak sampai kepada mereka padanya satu dalil pun mereka bertanya kepada para sahabat وَقَدْ يَتَّمِعُونَ لِدِرَاسَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ لِلْوُسُولِ إِلَى الْحَقِّ فِيهَا dan terkadang mereka berkumpul untuk mempelajari perkara-perkara ini agar sampai kepada kebenaran padanya wahum yasiluna ilal haqqi bima atahumullahu min fiqhin wa maqasid hasanatin ridwanullahi alaihim wa fahmihim likitabillahi wa sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu وَشِدَّتِ تَمَسُّكِهِمْ بِهِمَا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ dan mereka sampai kepada kebenaran dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa pemahaman, niat-niat yang baik, ridwanullahi alaihim, pemahaman mereka terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan kuatnya mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah ridwanullahi alaihim. Falihada lamma akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ummata sataftariqu ila 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidatan, qala ashabuhu man hiya ya Rasulullah, qala man kana ala ma ana alayhi wa ashabi, wa fi riwayatin al-jama'ati, fal ma'na wahidun, fahuwa yufassiru lana hadhihi al-umura al-haqqu was-sunnatu wal-jama'atu. Karena inilah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja, maka para sahabat beliau radhiyallahu anhum berkata, siapa golongan yang selamat tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, yaitu orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, dan di dalam riwayat yang lain al-jama'ah, maknanya sama. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menafsirkan kepada kita perkara-perkara ini, kebenaran, as-sunnah, dan al-jama'ah, yaitu makna istilah-istilah tersebut sama, yaitu apa yang Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau berada di atasnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man iktasara ala sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدعة كلها فلج يعني غلبا. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan, dan barang siapa mencukupkan diri pada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan apa yang berada di atasnya para sahabat beliau dan al-jama'ah, ia mengalahkan seluruh ahlul bid'ah. Falaja yaitu mengalahkan. Falaja ala ahlul bid'ah kulliha, bal على أهل الملل كلها أهل البدع وغيرهم mengalahkan ahlul bid'ah seluruhnya, bahkan mengalahkan seluruh penganut agama-agama, baik ahlul bid'ah maupun selain mereka. فَالَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. Maka perkara yang berada di atasnya Rasulullah dan para sahabat beliau adalah Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. فَالَّذِي يَتَمَسَّكُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ هُوَ عَلَى الْحَقِّ وَلَا بُدَّ أَنْ يَغْلِبَ مَنْ يُخَالِفُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. Maka orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam serta apa yang para sahabat yang mulia berada di atasnya, ia berada di atas kebenaran dan pasti ia mengalahkan orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan para pengikut hawa nafsu. Walihada ahalana Rasulullah alaihi salatu wassalam indama naral iftiraqa wal ikhtilafa ila ma kana alaihi huwa sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidina. Karena inilah Rasulullah alaihi salatu wassalam mengalihkan kita tatkala kita melihat perpecah belahan dan perselisihan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengalihkan kita kepada apa yang beliau berada di atasnya, yaitu sunnah beliau. Demikian pula sunnah khulafa'ur rasyidin. فَإِنَّ فِيهَا الْهُدَى وَفِيهَا الرَّشَادَى وَمَا عَدَى الْهُدَى فَهُوَ الضَّلَالُ وَمَا عَدَى الرَّشَادَى فَهُوَ الْغَيُّ. Karena sesungguhnya di dalam sunnah tersebut terdapat petunjuk dan di dalamnya terdapat bimbingan, dan yang selain petunjuk merupakan kesesatan, yang selain bimbingan merupakan penyimpangan. Fala yakunu mukhalifan ma alaihi rasul wa ashabuhu illa sahibu ghayyin wadalalin. Maka tidaklah menyelisihi apa yang berada di atasnya Rasul dan para sahabat beliau melainkan orang yang menyimpang dan orang yang sesat. Yaqulu wastaraha badanuhu wa salima lahu dinuhu insyaallahu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang mencukupkan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan jalan para sahabat beliau, tubuhnya beristirahat dan agamanya selamat baginya insyaallah. Istaraha badanuhu wastaraha qalbuhu, qalbuhu yastarihu qabla badanihi minas syukuki wasyubuhatil muzalzilati. Tubuhnya beristirahat, kalbunya beristirahat, bahkan kalbunya beristirahat sebelum tubuhnya dari keraguan-keraguan dan syubhat-syubhat yang menggoncangkan. Wa yakunu ala yaqinin wa ni'manin bi annahu 'alal haqqi insyaallah, dan ia berada di atas keyakinan dan ketentraman bahwa ia berada di atas kebenaran insyaallah. Li annahu yastanidu ila ruknin wathiqin wa huwal haqqu alladhi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana 'alaihi ashabuhu. Karena ia bersandar pada dinding yang kokoh, yaitu kebenaran yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di atasnya para sahabat beliau. Qauluhu li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sataftariqu ummati, wa bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku akan berpecah belah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita golongan yang selamat dari neraka. Beliau mengatakan, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini, yakni ila 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatan fannaji minha ma kuntu alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Maka golongan yang selamat dari neraka tersebut adalah apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Fakaifa la yastarihu wa kaifa la yatma'innu man waffaqahu Allahu liittiba'i ma kana 'alaihi Rasulullah wa ashabuhu. maka bagaimana tidak beristirahat? Bagaimana tidak tentram orang yang Allah berikan taufik kepadanya untuk mengikuti apa yang berada di atasnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Farsulu warrasulu alaihi salatu wassalamu kana alal qur'ani wa ala ma'atahu allahu minas sunnati alaihi salatu wassalamu وَمَا أَرَاهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْعَظِيمِ. Dan Rasul alaihi salatu wassalam berada di atas Al-Quran dan berada di atas sunnah yang Allah berikan kepadanya dan berada di atas apa yang Allah beritahukan kepadanya di dalam kitab yang agung ini, yaitu Al-Quran. Qauluhu fahada huwa syifa'u wal bayanu wal amrul wadihu wal manarul mustaniru. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, maka inilah dia kesembuhan, penjelasan dan perkara yang jelas serta pelita yang bercahaya, yakni maka na'alaihi rasul wa ashabuhu huwa sabilun najati wa huwa safinatun najati wa huwa syifa'u lima fis suduri wa huwa nurul mubin was siratul mustaqim. Yaitu apa yang berada di atasnya Rasul dan para sahabat beliau adalah jalan keselamatan, merupakan perahu keselamatan, merupakan kesembuhan terhadap apa yang ada di dalam dada-dada, merupakan cahaya yang terang dan jalan yang lurus. Wa idza akhadha al-mu'minu bihadhihi al-asbabi faqad salaka tariqan najati wattaba'a kitaballahi wa sunnata rasulillahi wa ma kana 'alaihi as-salafus salihu min aqaida wa ibadatin wa akhlaqin wa siyasatin faridwanullahi alaihim. Dan apabila seorang mukmin mengambil sebab-sebab ini, maka ia telah menempuh jalan keselamatan. Ia mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan apa yang berada di atasnya as-salafus salih berupa akidah, ibadah, akhlak dan politik ridwanullahi alaihim. وَقَدْ زَكَّ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةَ الْكِرَامَ وَبَيَّنَا أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضِيَ عَمَّنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ. Dan sungguh Allah Ta'ala memuji para sahabat yang mulia ini Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Ta'ala meridai mereka dan meridai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Qala Allah Tabaraka wa Ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله تبارك وتعالى berfirman yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sallahu radiya anhum wahum radu an rabbihim azza wa jalla. Maka Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Rabb mereka Azza wa Jalla. Bima akramahum minal huda wa bima yukrimuhum yawmal qiyamati minal jazail azimi. Dengan petunjuk yang Allah muliakan mereka dengannya dan dengan balasan yang agung yang Allah Ta'ala akan muliakan mereka dengannya pada hari kiamat. Famanittaba'ahum biihsanin wa la yakunu muttabi'an biihsanin illa idza tamassaka bikitabillahi wa sunnati rasulillahi وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ مِنَ الْهُدَى وَالنُّورِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Maka barang siapa mengikuti mereka para sahabat dengan baik dan tidaklah mengikuti dengan baik kecuali apabila berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah Rasulullah, dan apa yang para sahabat beliau berada di atasnya berupa petunjuk dan cahaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai mereka. Wa qala Allahu fi sya'nihim وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat, yang artinya, dan barang siapa mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan justru mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, kami akan kuasakan ia kepada dirinya sendiri dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.